Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini kita diberi keteguhan untuk berpegang teguh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langgeng sampai dengan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin. Sebelum saya mulai, saya menanggapi atas apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM atas keprihatinan dan himbauan bahwa memang betul kita harus merasa setiap diri kita ini untuk bertanggung jawab menyelamatkan diri kita, menyelamatkan anggota keluarga kita dari virus-virus berbahaya yang akan mengancam keselamatan kita. Dan itu adalah antara lain dengan melalui talabul ilmi, ta'allum, dan apa saja yang menyebabkan iman ilmu kita menjadi kokoh dan teguh. Dan mungkin sedikit saya sampaikan bahwa tidak ada kekurangan apapun, Pak. Jazakumullahu khairan. Di rumah Allah ini adalah tentu bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Oleh karena itu, rumah Allah itu adalah milik Allah, dan karena itu kaum muslimin bertanggung jawab secara keseluruhan untuk menjaga rumah-rumah Allah tersebut. Para jamaah sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah mengenal kitab pembatal keimanan. Jadi mengenal, karena memang betul kitabnya sebesar ini. Jadi kalau dikaji 40 menit, betul mustahil. Mungkin baca, nyebutkan halamannya saja sudah habis. Halamannya hingga akhir berisi 559 halaman. Tetapi para jamaah sekalian, tema besar kita adalah prinsip-prinsip manhaj salaf. Lalu tantangannya di era modern. Lalu penyimpangannya. Ini juga membahas judulnya saja perlu dengan waktu. Sebab tidak kurang dari 3 yang harus dijelaskan dalam tema ini. Sehingga kita jelas mengukurnya, paham kita terhadap apa yang harus kita mengerti dan kita sikapi. Prinsip-prinsip manhaj salaf. Apa yang maksud dengan prinsip manhaj salaf itu? Kemudian tantangan. Ada tantangan dan kemudian ada qaid, namanya modern. Apa tantangannya di zaman modern ini? Penyimpangannya, di mana letaknya? Bahkan mungkin perlu disampaikan di situ tentang menyikapi dan jalan keluarnya. Jadi ini adalah kalau tema ini diteruskan, maka harusnya diteruskan dengan bagaimana cara menyikapinya dan solusinya. Itu ada lagi perkara yang harus jadi PR bagi kita. Prinsip manhaj salaf adalah tentu yang paling prinsip berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Syiarnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan bagian daripada ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu yang sahihah, dan lebih penting lagi adalah harus sesuai dengan pemahaman para ulama salaful ummah dari kalangan generasi awal, antara lain Al-Muhajirin wal Ansar. Kemudian tabi'un, kemudian tabi'u at-tabi'in. Kalau ajaran-ajaran kita, prinsip-prinsip kita pegangan-pegangan kita, pokok-pokok keyakinan kita, dan dalam hidup kita berpegang teguh secara konsekuen dengan mereka, maka berarti kita sudah memahami dan mengaplikasikan apa yang menjadi prinsip daripada manhaj salaf itu sendiri. Nah, manhaj ini adalah banyak. Bisa dalam akidah, bisa dalam fikih, bisa dalam politik, ya. Seperti kaum muslimin menghadapi hari-hari ke depan tanggal 9, itu adalah harus dicerminkan kepada juga manhaj salaful ummah. Jangan dikira apabila kita bicara manhaj salaf, lalu kemudian bicaranya adalah hanya sekedar dari sisi akidah, dan akidahnya pun kemudian tidak universal, tidak komprehensif. Oleh karena itu, saya katakan bahwa ini adalah judul yang sangat besar. Tantangannya di era modern ini antara lain adalah, kalau saya sebutkan satu, kaum muslimin miskin, sehingga karena miskin sibuklah cari fulus, mencari rezeki. Karena sibuk mencari rezeki, akhirnya kesempatan thalabul ilmi sempit, susah, paling di waktu-waktu senggang, paling di waktu-waktu libur. Dan ini adalah tantangan juga para jemaah sekalian. Tantangannya adalah media. Tadi ada disebut WhatsApp. Kalau tidak tahan-tahan, maka orang akan terpengaruh. Media sekarang sangat canggih, dan kalau orang itu adalah tidak bisa membentenginya, mudah terpengaruh. Itu perkara modern. Belum lagi pemberitaan-pemberitaan yang simpang siur, yang jika tidak bisa menyikapinya akan bermasalah. Penyimpangannya banyak. Antara lain adalah ada yang dua-duanya ekstrim. Kalau saja kita ambil apa yang menjadi pembicaraan kita nanti pada majelis kita hari ini, misalnya kita ambil masalah satu, yaitu al-iman. Para jemaah sekalian, dalam menyikapi al-iman, di mana al-iman itu bagian daripada prinsip manhaj salaf, adalah ada dua kubu. Ada kubu ekstrim kanan, ada kubu ekstrim kiri. Kalau itu adalah disebut kanan di kiri. Yang jelas dua ekstrim. Dua-duanya ekstrim. Dan dua-duanya salah. Yang pertama adalah ekstrim yang pertama yang disebut dengan al-khawarij. Kemudian yang kedua yang disebut dengan murji'ah. Jadi banyak sekalian, kalau kita berbicara iman, seperti judulnya di sini, keimanan, maka banyak sekalian jangan lewatkan dari ingatan kita bahwa kita dirongrong kelurusan paham kita dengan dua kubu ekstrim ini. Antara kubu namanya khawarij, yang dia adalah over, dan kubu yang kedua adalah disebut dengan murji'ah, yang dia juga adalah over juga. Karena itu jangan salah, sebab kalau kita condong kepada yang over tadi khawarij, berarti kita khawarij. Kalau kita condong ke kiri, berarti kita juga akan menjadi seorang murji'i. Sedangkan kita jangan menjadi khawariji, jangan menjadi murji'i, tapi jadilah ahlus sunnah wal jamaah yang secara konsekuen mengikuti manhaj salaful ummah. Karena itu para sekalian, kejelian, ketelitian, kesabaran, ketangguhan, kegigihan mencari kebenaran menjadi dituntut lebih ekstra. Karena kita diganggu oleh dua kubu, kanan maupun kiri. Ini yang harus kita sadari bersama. Pada yang sekalian, mungkin saya perlu bacakan bahwa kalau saja kita berbicara tentang masalah pembatal keimanan, saya mungkin bacakan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau di dalam kitabnya Jami'u Al-Ulum Wal-Hikam, mengatakan, dinukil di dalam kitab Nawaqid Al-Iman Al-Itiqadiyah, kata beliau, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini, wahadihil masail, masalah ini, a'ni masailil imani wal-islam wal-kufri wal-nifaq, masalah keimanan, masalah keislaman, masalah kekufuran, masalah kemunafikan, masail azimatun jiddan, adalah merupakan masalah besar sekali. Para ulama mengatakan masalah ini adalah masalah yang sangat besar. فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. Para ulama telah menterkaitkan tentang perkara iman, kufur, kemudian nifaq dan seterusnya ini dengan kaitannya dengan masalah seorang berhak mendapatkan bahagia, seorang mendapatkan celaka, seorang mendapatkan surga, atau seorang mendapatkan neraka, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka perhatikan sekalian, ini adalah perkara yang besar. Membicarakan masalah iman ini adalah membicarakan perkara yang besar. Kalau orang itu salah, bisa celaka. Kalau orang benar, maka bisa bahagia. Kalau orang salah bisa terpleset ke dalam jahanam, kalau benar insya Allah akan masuk ke dalam surga. Karena itu hati-hatilah. Bentuk daripada kehati-hatian para ulama itu, para ulama sudah membahas. Antara lain kita akan kita kenal ini. Ini adalah sebenarnya merupakan disertasi S3, doktorat. Dan ini adalah termasuk karya ilmiah. Kemudian ada yang sejenis, kitabnya adalah berjudul Nawaqid Al-Iman Al-I'tiqadiyah. Kitab ini adalah berbicara tentang pembatal-pembatal keimanan dari dua sisi, yaitu i'tiqadiyah, keyakinan, maupun amaliyah, yaitu secara amal. Maksudnya adalah keyakinan-keyakinan apa yang apabila diyakini oleh kaum muslimin, maka iman dia batal menjadi berpindah dari mukmin menjadi kafir. Tetapi juga dijelaskan di sini tentang amalan-amalan apa apabila dikerjakan oleh seorang mukmin, maka dia akan berpindah menjadi bukan mukmin lagi tetapi menjadi kafir. Jadi dua, ada keyakinan, ada amalan. Dalam disertasi lain ada juga ini. Dua jilid ini adalah hanya berbicara tentang satu hal. Tadi kita dengar bahwa perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Dan ada dua tadi, betul? Keimanan, keyakinan, dan amalan. Betul tidak? Dua jilid ini hanya berbicara tentang apa yang merupakan keyakinan. Dan jika diyakini oleh mukmin, maka dia akan tidak lagi mukmin, tetapi akan berpindah menjadi murtad, keluar dari iman. Sudah dua jilid. Bagaimana kalau dengan afalnya, fi'liyahnya? Jadi para sekalian, tidak berlebihan kalau namanya juga kita mengenal bukunya. Jadi nanti kajiannya tidak di sini. Nanti di majelis lain atau di episode lain. Tetapi yang jelas adalah bahwa para jemaah sekalian, berbicara tentang masalah iman, kufur, nifaq, syirik, murtad, dan seterusnya, itu adalah perkara yang harus diketahui. Ada kufur, ada murtad, ada kafir, ada syirik, ada nifaq. Semua ini adalah perkara yang bermasalah, berkaitan dengan masalah iman. Harus tahu tentang kekufuran, harus tahu tentang kesyirikan, harus tahu tentang kefasikan, harus tahu tentang kemurtadan, harus tahu tentang kemunafikan, harus tahu tentang kesyirikan. Semua itu harus diketahui supaya kita bisa menghindar, tidak kaki kita menginjakan pada perkara itu. Nah, kalau semua itulah didefinisikan, sudah habislah waktu kita. Oleh karena itu, pertama kita kenal para jemaah sekalian adalah kitab ini. Kitab yang akan kita kaji itu adalah judulnya Nawaqid Al-Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah. Nawaqid dalam bahasa Arab artinya adalah pembatal, berasal dari kata naqid. Naqid artinya pembatal, tapi satu. Kalau nawaqid artinya adalah pembatal-pembatal. Berarti yang membatalkan itu bukan hanya satu. Dan apabila kita dengar kata pembatal, para jemaah sekalian, maka kemudian kita ingat dengan misalnya masalah sholat, masalah wudu, betul? Ada, kalau dalam sholat misalnya, dua syarat tidak boleh kita lalui. Kita lewati begitu saja. Pertama adalah disebut dengan syurut as-sihah. Yang kedua adalah disebut syurut al-wujub. Syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajibnya sholat, berarti dia harus muslim, ya kan? Tapi kalau syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Jadi kalau orang sholat tidak pada waktu yang sudah ditentukan oleh Rasul, oleh Allah, maka tidak sah sholatnya, betul tidak? Begitu juga tentang masalah wudu. Begitu juga tentang masalah iman. Apabila seseorang melakukan sesuatu, lalu sesuatu itu adalah menjadi pembatal bagi keimanan orang itu, batal orang itu imannya. Kalau misalnya adalah orang berwudu menjadi batal akibat dia, sebagaimana kata para ulama, ma kharaja min ahadis sabilaini, apabila salah satu dari dua jalan yang dimiliki oleh manusia mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur, maka berarti wudunya batal, betul tidak? Ini harus kita sadari, ini harus kita pahami. Juga begitu, keislaman dan keimanan seseorang itu bisa juga menjadi batal. Bisa menjadi batal, tidak kemudian merekat terus. Kalau saja misalnya pernah kita mendengar, namanya adalah Harbu Ar-Riddah, perang murtad. Itu adalah karena mereka tidak lagi muslim, tetapi sekarang menjadi kafir. Ingat, kafir itu ada dua macam. Ada kafir asli, ada kafir sababi. Kalau kafir asli, itu adalah orang-orang yang didakwahi kepada Islam, tetapi mereka tidak mau menerima Islam sebagai din, sebagai pedoman hidup. Tidak mau meyakini, tidak mau menerima Islam sebagai din. Dan itu di dalam Al-Quran adalah disebutkan dua. Antum ingat firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Namanya kafir asli. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab ada dua, yaitu Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin adalah mereka para penyembah berhala. Berhala itu pada masa dahulu sampai hari ini sama, ada dua. Ada berhala yang fisik, ada berhala yang bukan fisik. Berhala yang berbentuk fisik adalah misalnya disebut dengan patung, ya kan, candi, dan seterusnya. Itu namanya orang apabila beribadah kepada hal yang seperti itu disebut musyrikun. Yahudi, Nasrani, musyrikun, itu semua adalah menurut Allah SWT kufar, orang-orang kafir. Begitu Allah menyatakan, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab terdiri dari dua, Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, yaitu penyembah berhala. Selain daripada Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mau menerima Islam, maka mereka kufar dan disebut wasaniyun atau penyembah berhala. Itu namanya kafir asli. Tapi kalau kafir yang kedua, ini yang masuk dalam bahasan kita.